Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas ahadis yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi di dalam Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan dua hadis dalam bab yang beliau beri judul dengan babu fil madhi wa ghairihi, bab yang berkaitan dengan hukum-hukum pada cairan madhi dan yang selainnya. Dan telah kita bahas pada pertemuan terakhir bahwasanya al-madhi bisa dibaca dengan dua harakat, dan begitu pula telah kita jelaskan wa ghairihi maknanya adalah hukum-hukum selain cairan al-madhi. Pada hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau radhiyallahu taala anhu malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang yang madza, yang senantiasa cairan madhi keluar dari diri beliau, sehingga beliau meminta kepada Al-Miqdad Ibn Al-Aswad untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula hadis yang kedua, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Asim Al-Mazini yang datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, yang berkaitan dengan keraguan-raguan ketika datang kepada seseorang yang sedang melaksanakan sholat, apakah dia telah buang angin ataukah belum. Maka Nabi SAW mengarahkan jangan sampai dia membatalkan sholatnya sampai mendengar dengan yakin suara yang keluar ataukah dia mencium bau yang keluar. Yang mana pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan al-hadithu thalith, hadis yang ketiga di dalam bab ini. Urutan dari awal adalah hadis yang nomor ke-25. Hadis ke-25 dari awal silsilah yang dituliskan atau dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an ummi Qaisin binti Mihsanin al-Asadiyah dari sahabiyah yang mulia Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah. Ummu Qais radhiyallahu ta'ala anha bernama Aminah bintu Mihsan. Aminah bintu Mihsan, beliau adalah saudara atau saudari kandung, afwan, beliau adalah saudari kandung dari seorang yang bernama Ukkashah ibnu Mihsan. Aminah bintu Mihsan dan Ukkashah ibnu Mihsan. Ukkashah ibnu Mihsan ma'ruf, setiap kita insyaAllah telah mengetahui kisahnya dengan Nabi SAW, yang Nabi SAW mengatakan kepada dirinya anta minhum, ketika ada satu majelis yang mana Nabi SAW menyebutkan fadail mereka-mereka yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa diazab dan tanpa dihisab. Maka Ukasyah ibn Mihsan mengacungkan jarinya, di dalam riwayat lain berdiri dan meminta doa kepada Nabi alaihi wasallam, jadikan aku termasuk di dalam deretan mereka, masuk ke dalam golongan mereka yang masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam jannah tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ukasyah ibn Mihsan, engkau adalah bahagian dari golongan tersebut. Setelah itu berlomba-lomba sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, si fulan, si allan, si khallan, semuanya meminta doa kepada beliau alaihi salatu wasallam. Dan satu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mengikuti jejak Ukasyah, sabaqaka biha Ukasyah, kalian telah didahului oleh Ukasyah. Saudari kandung dari Ukasyah adalah yang meriwayatkan hadis ini, Ummu Qais, Aminah bintu Mihsan Al-Asadiyah. Beliau berkata, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ummu Qais, Aminah bintu Mihsan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan membawa seorang anak kecil, seorang bayi, yang mana bayi tersebut lam ya'kulit ta'am, belum sama sekali memakan makanan, artinya dia hanya menyusu kepada sang ibu, belum ada makanan-makanan yang masuk kepada bayi tersebut. Fa'ajlasahu fi hijrihi, kemudian bayi tersebut digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dibawa ke dalam kamar beliau. Hijrihi di sini harful ha, bisa dengan tiga harakat, al-fatah wal-kasr wal-dham. Bisa hijrihi, bisa hajrihi, bisa hujrihi, dengan tiga harakat, dan keduanya warid di dalam lisanul Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sang bayi yang telah dibawa oleh Ummu Qais, Aminah bintu Mihsan tadi, ke dalam kamar beliau alaihi salatu wassalam. Fabala ala thawbihi, yang subhanallah bayi tadi mengeluarkan air seni, buang air kecil, yang mana air seni tersebut mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga pakaian beliau, jubah beliau, terkena air seni dari sang bayi. Fada'a bima, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta untuk didatangkan air. Tolong datangkan air kepadaku, setelah anak kecil tadi buang air kecil di jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadahahu ala thawbihi, ketika air sudah didatangkan, dihadapkan di hadapan beliau alaihi salatu wassalam, beliau mengambil air tersebut dari dalam bejana dan menyiratkan sedikit air tadi di baju Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkena najis tadi. Jadi dijelaskan di dalam riwayat ini sebagai penyempurna, kata Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu taala anha, wa lam yaghsilhu, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mencuci thawb tersebut, tidak mencuci jubah tersebut, hanya sekedar dipercikkan air di bahagian yang terkena najis tadi. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam nomor hadis ke-223 dan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan dalam nomor hadis ke-287. Wa an Aisyah ummul mu'minin atau an Aisyah ta ummul mu'minin radhiyallahu taala anha, dari Aisyah ibunda kaum mu'minin, ini riwayat lain yang dinukilkan oleh al-musannif, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang anak kecil, seorang bayi, yang mana kedatangan bayi tersebut yang dibawa oleh orang tuanya adalah dalam rangka mentahnik anak tersebut, agar anak tersebut ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentahnik itu adalah memberikan sebahagian kecil dari kurma yang telah dilumat di dalam mulut beliau alaihi salatu wasallam yang mulia, kemudian lumatan kecil tersebut diberikan kepada sang bayi. Ini namanya mentahnik. Dan ini adalah hal yang ma'ruf di tengah-tengah ashabun Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya utiya bi sabiyyin, didatangkan kepada beliau seorang anak kecil, seorang bayi, dalam rangka ditahnik. Diberikan lumatan kurma yang berasal dari mulut Nabi alaihi salatu wasallam. Fabala 'ala thawbihi. Kembali anak tersebut digendong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan anak kecil tadi, sang bayi tadi, buang air kecil dan mengenai jubah yang dikenakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air. Fa'atba'ahu iya, kemudian memercikkan air tersebut kepada jubah beliau yang terkena najis tadi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis ke-222. Wali muslimin, dan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Jadi beginilah ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah muhaddithin. Al-Imam Al-Bukhari memiliki rijal tersendiri, ruwat tersendiri. Yang mana rijal atau ruwat Al-Imam Al-Bukhari adalah jibal. Thiqatun thiqah. Orang-orang yang terpercaya. Beliau tidak akan meriwayatkan di dalam as-sahih seorang yang memiliki peringkat as-saduq, artinya di bawah thiqah. Beliau hanya meriwayatkan dari orang-orang yang memang benar-benar memiliki rekomendasi dari para muhaddidin. Oleh karenanya, hal yang semacam ini, perbedaan antara riwayat Al-Imam Bukhari dengan riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, adalah sesuatu yang lumrah. Al-Imam Bukhari memiliki riwayat yang demikian. Kemudian Al-Imam Muslim pun memiliki riwayat yang demikian. Perbedaan yang ada. Akan tapi makna yang dimaukan adalah satu. Kenapa perbedaan tersebut terjadi dalam riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal kejadiannya satu? Lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengeluarkan sabda tersebut pun satu. Dikarenakan perbedaan rijal, perbedaan ruwat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Maka dalam riwayat Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-286, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atba'ahu baulahu, memercikkan air najis yang terkena jubah beliau, dipercikkan dengan air yang suci kepada najis tersebut, kepada air kencing tersebut, walam yang silhu, dan beliau tidak mencuci jubah yang terkena air kencing anak bayi. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang bayi laki-laki, sebagaimana yang ternukil di dalam, dan ini adalah lafaz yang sharih di dalam riwayat Ummu Qais bintu Mihsan, seorang bayi laki-laki yang belum masuk ke dalam perutnya makanan ar-radhi', yang khusus masuk ke dalam perutnya hanyalah ASI, air susu ibunya, maka air seni yang dia miliki, air kencing yang dia keluarkan adalah sesuatu yang najis. Ini khilaf di kalangan para ulama. sebahagian madhab diantaranya adalah Al-Imam Dawud Al-Zahiri yang membawa madhab Zahiriyah, mengatakan bahwasanya air seni, air kencing yang keluar dari seorang bayi laki-laki yang belum makan adalah tahir, sesuatu yang suci. Ini madhab Al-Zahiriyah. Karena zahir dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali mencuci air seni tersebut yang terkena pada jubah beliau. Akan tetapi yang rajih, yang sahih, air seni dari bayi laki-laki yang belum makan tetaplah najis. Begitu pula air seni atau air kencing pada bayi wanita, pada bayi perempuan, al-bint, al-jariyah, kalau bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala akan kita sebutkan riwayatnya. Ini pun najis. Akan tetapi perbedaan antara dua perkara ini adalah kalau najis yang ada di sisi al-ibn, di sisi as-sabi, al-ghulam, ini bahasa-bahasa yang ada di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ibn, as-saghir, begitu pula al-ghulam, begitu pula as-sabi, artinya bayi laki-laki yang belum makan makanan, adalah najis. Akan tetapi najisnya mukhaffafah, najisnya adalah najis yang ringan, sehingga dengan ringannya najis tersebut cukup dipercikkan air yang ada padanya, terkena spray misalkan, atau terkena jubah, terkena celana dan yang semisalnya, cukup dipercikkan air, maka najisnya tersebut hilang, menjadi suci kembali. Berbeda dengan air seni atau air kencing yang dikeluarkan oleh bayi perempuan, al-bint bahasanya, as-saghir, ataukah al-jariyah, ataukah as-sabiyah. Maka najis yang ada pada air seni bayi perempuan ini, najis yang mughalladhah, kalau dalam bahasa fuqaha. Maksudnya mughalladhah di sini tidak seperti najis yang pernah kita bahas dahulu dalam perkara air liur anjing, bukan. Mughalladhah di sini adalah lawan dari mukhaffafah yang dimiliki oleh air seni laki-laki. Artinya najis yang harus dicuci, tidak cukup dicipratkan saja. Kalau dicipratkan saja air tersebut, najis tersebut akan tetap najis hukumnya dan tidak akan menghilang dari hukumnya sebagai cairan yang najis. Maka harus dicuci. Ini kalau pada bayi perempuan, walaupun dia belum memakan makanan. Yang demikian telah warid dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau sebelum itu kita membahas apa yang telah datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, yang mana Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah mengatakan annaha atat bibnin laha, yang mana anak bayi laki-laki yang dibawa oleh Aminah bintu Mihsan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kecil tersebut wafat meninggal ketika kecil, belum sampai umur baligh. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat anak kecil tersebut meninggal pada saat masih bayi, beberapa bulan setelah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini tentunya akan membuat sedih, bahkan sangat sedih sang ibu, Aminah bintu Mihsan. Sampai-sampai ternukil dalam ucapan Aminah bintu Mihsan ketika anak bayi tersebut meninggal wafat, Aminah bintu Mihsan radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada orang yang sedang memandikan jenazah bayinya, la daqsil ibni bil ma'il baridi. Ini kata Aminah bintu Mihsan kepada seorang yang memandikan jenazah bayinya, la daqsil ibni bil ma'il baridi fataqtulahu. Saking memuncaknya kesedihan yang ada pada Ummu Qais, dikatakan kepada orang yang memandikan jenazah sang bayi, jangan kamu cuci atau jangan kamu mandikan. La taghsil ibni, jangan kamu mandikan anakku dengan air yang dingin. Karena kalau kamu mandikan dengan air yang dingin, khawatir dia nanti akan meninggal. Saking tidak percayanya bahwa sang bayi telah wafat. Maka ucapan Ummu Qais, Aminah bintu Mihsan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika sang bayi dimandikan jenazahnya, Ummu Qais mengatakan yang demikian, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassam, tersenyum, memaklumi keadaan Aminah bintu Mihsan. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma qalat tala umruha. Apa yang dikatakan oleh Aminah bintu Mihsan, insyaallah taala akan menjadi sebab akan panjang umur beliau. Artinya umurnya Aminah, umurnya Ummu Qais akan panjang. Dan itu waqi', kenyataan yang terjadi. Ternukil dalam sekian banyak asyir, dalam kutub al-muarrikhin, umur yang dimiliki oleh Aminah bintu Mihsan ataukah Ummu Qais merupakan umur yang panjang, lebih dari 100 tahun. Karena at-taqrir yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ini yang berkaitan dengan seorang bayi laki-laki yang dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra dari Aminah bintu Mihsan. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kembali kepada permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, perbedaan yang terjadi antara air seni atau air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan dinukilkan di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud di dalam As-Sunan, begitu pula Al-Imam An-Nasai dan Ibnu Majah di dalam As-Sunan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu As-Samhi yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu min baulil jariyah wa yarushu min baulil ghulam. Ini sekali lagi riwayat Al-Imam Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah di dalam As-Sunan dari sahabat yang mulia Abu As-Samhi. Yughsal min baulil jariyah, air kencing dari bayi perempuan, air seni dari bayi perempuan itu dicuci. Cara menghilangkan najisnya adalah harus dengan dicuci. Berbeda dengan bayi laki-laki. Yarushu min baulil ghulam, akan tetapi pada bayi laki-laki cukup dipercikkan air pada air seni atau air kencing yang terkena di satu tempat. Jadi perbedaan ini warid dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam hadis yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad fil Musnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul ghulami ar-radi'. Perhatikan di sini kalimat ar-radi'. Artinya adalah seorang bayi yang hanya menyusui, belum memakan makanan. Baulul ghulami ar-radi' yumdah. Air seni anak bayi laki-laki yang sedang menyusui, artinya belum sama sekali dimasukkan ke perutnya makanan-makanan, yumbah, hanya cukup dipercikkan untuk mengeluarkan najisnya menjadi suci. Wa baulul jariyah yughsal. Baulul ghulamir radhi' yumdah wa baulul jariyati yughsal. Dan air seni anak bayi perempuan haruslah dicuci. Maka di dalam riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita cara mensucikan najis. Sekali lagi ini adalah najis, pendapat yang rajih, menyelisihi pendapat mazhab az-zahiriyah yang mengatakan air seni bayi laki-laki tahir, tidak didasarkan dengan adillah yang qawiyah. Maka yang rajih adalah najis. Hanya yang membedakan adalah cara mensucikannya. Kalau bayi perempuan harus dengan dicuci, adapun bayi laki-laki cukup dipercikkan air-air yang ada pada orang tersebut. Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah memiliki sebuah rincian yang sangat bagus sekali, atau pernyataan yang sangat bagus sekali di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, waqad dhahaba ila al-qawli bihadhihi al-ahadith, waqad dhahaba ila al-qawli bihadhihi al-ahadith jumhur ahli al-ilm. Jadi mayoritas dari ahlul ilm, mayoritas dari ulama min ahli al-hadith wal fuqaha telah memiliki pendapat bahwasanya najis yang ada pada bayi laki-laki dan bayi perempuan ar-radhi', insyaallah taala akan disebutkan di akhir ucapan beliau, adalah najis yang berbeda, yang satunya mukhaffafah, satunya najis yang ringan, dan satunya najis yang mughalladhah, najis yang berat. Wa qad dhahaba ila al-qawli bi hadhihi al-ahadith jumhur ahli al-ilmi min ahli al-hadith wal fuqaha. Jadi telah sepakat jumhur, mayoritas dari kalangan ulama, baik dari kalangan muhaddithin ataukah dari kalangan fuqaha, tentang cara mensucikan najis yang ada. Ini telah disepakati dari ulama ahlul hadith wal fuqaha. Lakin akan tetapi, kata beliau, bisyartin, dengan satu syarat. Jadi cara mensucikan bayi perempuan seperti ini, cara mensucikan bayi laki-laki seperti ini, ini adalah ucapan jumhur ulama, mayoritas dari kalangan para ulama. Akan tetapi bisyartin, dengan satu syarat, kata beliau, annahu tiflun yurdi'u walam ya'kul at-ta'am. Annahu tiflun yurda'u, annahu tiflun yurda'u walam ya'kul at-ta'am, walam ya'kul at-ta'ama. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Annahu tiflun yurda'u, dia adalah bayi yang hanya disusui, walam ya'kul at-ta'am, dan sama sekali belum masuk makanan ke dalam perutnya. Sekali lagi, syaratnya adalah tifl, seorang bayi yang hanya menyusui. Nanti di sana ada tafsil, ada rincian dari kalangan para ulama, bagaimana hukumnya ketika air susu yang dikonsumsi oleh sang anak, oleh sang bayi tersebut, bukanlah susu ibunya, bukan ASI, bukan air susu ibunya, akan tetapi susu formula misalkan. Apakah hukumnya sama? Maka ini memiliki pembahasan yang tersendiri. Yang wajir, yang wadih di dalam permasalahan ini adalah, yang wadih di dalam permasalahan ini adalah ketika seorang bayi laki-laki yang radhi, yang hanya sekedar menyusui, ketika dia mengeluarkan air kencingnya, maka air kencing tersebut cukup disucikan dengan cara memercikkan air, air yang suci tentunya, untuk menghilangkan najis dari air seni tadi. Adapun bayi yang perempuan haruslah dicuci dan dibasuh sehingga hilang sama sekali bekas dari air kencing atau air seni bayi perempuan tersebut. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam riwayat ini, riwayat Ummu Qais bintu Mihsan, di antara faedah ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah yang bisa kita ambil di dalam riwayat ini adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan, yang mana beliau menyayangi anak-anak kecil, khususnya anak-anak bayi yang dihadapkan kepada beliau untuk ditahnik. Dan ini sekali lagi adalah kebiasaan yang dimiliki oleh ashabun Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ketika awal persalinan, bayi tersebut masih kecil, umur beberapa hari, beberapa pekan, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang tidak sungkan untuk menggendong anak kecil tersebut, menggendong bayi tersebut, sampai-sampai air seni yang keluar dari anak bayi tersebut mengenai jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ternukil bahwasanya beliau marah, apalagi mencela sang ibu ataukah sang ayah yang membawa bayi tersebut. Sabar Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam dijelaskan sebagian para ulama bahagia ketika istilahnya diompoli oleh sang bayi. Karena apa? Karena ini akan membawa hukum syar'i yang mustamir, hukum syar'i yang akan memberikan faedah kepada umat beliau sampai nanti yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada kejadian seperti ini, kita tidak mengetahui jenis-jenis najis yang ada di dalam al-Islam atau yang keluar di dalam bayi-bayi tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana akhlak yang mulia yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua seperti yang telah kita sebutkan dan nukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah bahwasanya bayi laki-laki adalah bayi yang harus dipercikkan airnya, sementara bayi perempuan atau bayi perempuan adalah bayi yang harus pula dibersihkan atau dibasuh, dicuci bekas satu benda yang terkena air seni tersebut. Jadi ada perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan yang sekali lagi yang belum dimasuki makanan. Kemudian faedah yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah jenis najis yang kedua yang dimiliki oleh bayi tersebut. Tadi sudah selesai dengan yang berkaitan dengan air seni atau buang air kecil. Yang berkaitan dengan buang air besar sekarang. Yang berkaitan dengan buang air besar. Karena bayi-bayi tersebut walaupun belum masuk makanan ke dalam perut-perut mereka akan mengeluarkan al-ghadarah, kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah buang air besar, kotoran-kotoran. Maka kalau yang dikeluarkan yang sejenis ini, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Harus sama-sama tetap yughsal, dicuci. Tidak dibedakan bayi laki-laki hanya diciprati dengan air yang suci, bayi perempuan harus dicuci. Tidak ada. Kalau yang berkaitan dengan buang air besar, kotoran manusia, bayi tersebut, maka tidak ada perbedaan, artinya harus dicuci. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam riwayat Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu ta'ala anha. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ja'a Arabiyun. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah kita sebutkan biografi singkat pada hadis-hadis yang lalu sehingga cukup dan tidak perlu kita membahas biografi beliau secara berulang. Beliau bercerita bahwasanya satu saat pernah seorang badui, seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya kepada masjid beliau, fabala fi taifatil masjidi. Kemudian seorang badui tadi buang air kecil di ujung dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam masjid tentunya, di bagian yang ujung, di pojok dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam nomor hadis ke-221 dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam nomor hadis ke-284. Seorang badui tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di masjid Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian menuju pojok dari bahagian masjid tersebut, ujung dari masjid di dalam. Fabala, kemudian dia buang air kecil pada bahagian tersebut. Fazajarahun nas, maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermajelis dengan Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu melihat apa yang dilakukan orang tersebut. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Az-zajar di sini maknanya adalah as-sahu, meneriaki. Bahkan sebahagian riwayat mengatakan ada yang sampai membentak saking marahnya, artinya dilecehkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka, yakni melarang sahabat-sahabat beliau untuk berteriak, menakut-nakutinya, bahkan sampai mencerca dia, membentak dia, melarang. Biarkan, dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in. Ketika sang badui tersebut selesai dari buang hajatnya, buang air kecil, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mendatangkan satu ember air yang berisi air suci tentunya, satu ember penuh, kemudian satu ember tersebut dituangkan pada bahagian yang telah dikencingi oleh sang Arab badui tersebut. Fa uhriqa alaihi, artinya di tuangkan pada najis tersebut, air kencing tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Hadis yang mulia dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik dalam hikayatnya memberikan faedah yang banyak kepada kita, di antaranya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki husnul ta'lim. Beliau mengajarkan sesuatu kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum dengan didasari al-ihsan. Ketika sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan orang Arab Badui tadi yang seakan-akan melecehkan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Masjid Nabi alaihi wasallam ketika itu tidak seluas yang ada sekarang. Hanya kecil sekali bahagian Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahagian aslinya. Sehingga ketika seorang Arab Badui tadi masuk ke dalam masjid dan menuju bahagian ujung pojok dari masjid tersebut, orang-orang yang berada di masjid langsung menyadarinya. Dan yang ketika dia lakukan adalah buang air kecil, buang hajatnya, mereka pun melihat secara jelas. Sehingga kemarahan mereka sangat berdasar sekali. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan hal yang lain. Kita diperintahkan oleh beliau SAW melihat dari sisi yang lain. Bagaimana ketika orang tersebut ketakutan lari, yang mana air seninya akan kemana-mana, akan lebih sulit untuk mensucikan apa yang dia keluarkan dari air seni tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum warḍahum untuk tidak menghardik dia, tidak memarahi dia, biarkan saja sampai benar-benar selesai hajatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan najis dari air kencing tersebut dengan cara, ini faedah yang berikutnya, yaitu dengan cara menuangkan satu air ember yang penuh kepada air najis tadi. Maka faedah ini adalah cara membersihkan najis, khususnya adalah air kencing atau air seni ketika ada pada satu tempat. Cukup dengan satu tuangan ketika menuang air satu ember penuh, yang dirasa najis tersebut sudah hilang dan sudah akan mensucikan lantai dari masjid tersebut yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak perlu berulang-ulang, apalagi sampai bertakalluf dengan air sabun, dengan ditambahkan wangian dan yang semisalnya. Cukup dengan air yang suci sebanyak satu ember ataukah yang semisalnya untuk menghilangkan najis tersebut, asal sudah keluar dari bahagian Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam atau masjid-masjid yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al-jahilu ma'zur. Seorang yang jahil itu diberikan uzur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang seorang Arab Badui ini belum mengetahui apa yang sedang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tercela, bahkan bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepada dia. Yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah tambahan riwayat yang datang di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hikayat yang ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim ada tambahan di sana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Badui tadi. Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid-masjid seperti ini bukan hanya masjid Nabi alaihi salatu wassalam, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Tidak pantas untuk dijadikan tempat buang hajat. Walil qadar, buang air kecil atau buang air besar, bukan tempatnya di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihat beliau kepada Arab Badui tadi, wa inna ma hiya, adapun masjid ini, adapun masjid-masjid yang lainnya dibangun untuk zikrullah. Innamahiyya li dzikrillahi wassalati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid yang seperti ini dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendirikan salat dan membaca Al-Qur'an. Amalan-amalan saleh secara umum. Ini ternukil di dalam riwayat Al-Imam Muslim pada nomor hadis ke-285. Sehingga di dalam tambahan Imam Muslim ini menunjukkan kepada kita orang tersebut jahil, belum mengetahui ini adalah masjid yang dipakai untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang dipakai untuk berzikir, yang dipakai untuk bermajlis ilmu, sehingga dia tidak tahu, masuk dikira tempat buang hajat, akhirnya dia ke pojokan dan buang hajat di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan akhlak yang dimiliki beliau, dengan sabar, dengan penuh adab kepada orang Arab Badui tadi, memberikan uzur dan menjelaskan bahwasanya yang demikian tidak pantas untuk dilakukan. Kemudian ikhwati fillah, di antara faedah pula yang bisa kita ambil dan ini menutup majlis kita pada malam hari ini insyaallah taala anna inkarul munkar la yushra', mengingkari satu kemungkaran, karena ini kemungkaran, buang hajat, buang air kecil, apalagi wal'iyadzubillah sampai buang air besar di masjid yang mulia, ini kemungkaran. Yang mana kemungkaran tersebut masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran di tengah-tengah kalian, maka ingkarilah dengan tangan kalian. Man lam yastati' fa bilisanih, kalau dia tidak mampu mengingkari dengan tangannya, maka dengan lisannya, artinya menasihati. Man lam yastati' fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu, maka ingkarilah dengan hati. Maka tiga jenis kemungkaran ini atau ingkarul mungkar ini harus direalisasikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang disebutkan di dalam hadis ini, anna ingkarul mungkar la yusyra', mengingkari kemungkaran dalam keadaan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Apakah itu dengan hati, dengan lisan, atau dengan tangan sekalipun, tidak disyariatkan, la yusyra'. Iza tarattaba ala inkarihi mungkarun a'dhamu minhu. Ini yang harus digarisbawahi. Iza tarattaba ala ingkarihi, ketika dia mengingkari kemungkaran yang ada, seperti tadi misalkan sahabat Nabi SAW mengingkari orang tersebut datang, kemudian dimarahi, dihardik, yang mengakibatkan kemungkaran yang azam, kemungkaran yang lebih besar, apa, air seninya kemana-mana, yang harusnya hanya di bahagian pojok masjid, di bahagian ujung masjid, sampai ke tengah, sampai ke depan, wal'iyadzubillah. Maka ini akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Kalau keadaan yang seperti ini, kita melihat kemungkaran yang kita ingkari akan mendatangkan a'zam, kemungkaran yang lebih besar, maka mengingkari kemungkaran la yushra', tidak disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk diam dan tidak mengingkari kemungkaran yang ada. Sabar, ada waktunya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis kali ini. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada dua pertanyaan. Kalau boleh kesempatan untuk menjawab sebentar. Apakah darah yang keluar dari luka kita sendiri hadas atau tidak? Luka yang keluar tidak termasuk bahagian dari hadas. Bahkan dikisahkan di dalam Kitabus Siyar Lidzahabi, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat dalam keadaan panah berada di bagian punggungnya. Dan ketika panah menancap di bagian punggungnya, tidak mungkin darah itu tidak mengalir. Darah mengalir, akan tetapi sahabat tersebut, syahidnya adalah sahabat tersebut tidak membatalkan salatnya. Artinya darah yang keluar, darah yang mengalir dari tubuh sahabat tadi radhiyallahu taala anhu warḍah, bukanlah sesuatu yang hadas ataukah yang najis yang mengakibatkan sholat tersebut batal. Di dalam kisah tersebut, sahabat tadi melanjutkan sholatnya hingga selesai. Kemudian yang kedua, apakah boleh saya membunuh hewan, semisal ayam, kambing, atau sapi yang masuk ke dalam pekarangan rumah atau kebun, dan hewan tersebut merusak tanaman atau benda yang ada di sekitar rumah atau kebun. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Kita diperintahkan di dalam syariat Islam untuk melakukan al-ihsan kepada siapapun, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia ataukah makhluk Allah Jalla wa ala yang lainnya dari kalangan hayawanat. Bahkan ketika kita ingin menyembelih sapi ataukah kambing yang dan semisalnya dari sembelihan-sembelihan, kita memiliki adab-adab tersendiri yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menampakkan pisau yang tajam di hadapan atau di kedua mata hewan sesembelihan tersebut, kemudian tidak membiarkan hewan yang satu melihat temannya sedang disembelih, dan yang semisalnya dari adab yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Artinya sifat al-ihsan tidak hanya khusus kepada manusia, kepada hewan-hewan pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat menceritakan ada seorang wanita yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam an-nar dikarenakan dia menyiksa kucing, al-hirrah. Dia menyiksa kucing. Dia kurung kucing tersebut, kemudian tidak diberi makan, tidak pula dibiarkan keluar dari kandangnya untuk mencari makan sendiri, disiksa, dibuat kelaparan. Maka sahabat tersebut meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah ini, wanita tersebut akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena telah menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituntut kita berihsan kepada apapun. Hayawanatkah itu, terlebih al-insan, sama manusia, terlebih lagi muslimin, terlebih lagi salafiyin. Maka yang demikian ini dari pertanyaannya, jika hewan-hewan tersebut, ayam, kambing, sapi, masuk ke dalam pekarangan rumah antum atau kebun antum dan hewan tersebut merusak tanaman yang ada, maka cobalah dengan cara yang lain selain membunuh, mengusir misalkan, ataukah dengan cara-cara yang bijaksana selayaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melihat kesalahan yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Mereka adalah hewan-hewan dimaklum yang tidak memiliki akal. Atau mungkin antum memiliki usaha untuk membuat pagar sehingga menghalangi hewan tersebut masuk ke dalam pekarangan atau kebun yang ada, atau yang misalnya cara-cara lain yang ditempuh. Jangan sampai sedikit gangguan yang datang dari hayawanat, yang datang dari hewan-hewan, ayam, kambing, sapi, dan belum tentu itu liar, mungkin milik seseorang. Ayam yang masuk antum bunuh, sapi yang masuk antum penggal, nanti orangnya protes sendiri. Maka memiliki sifat al-ihsan kepada siapapun akan membawa kebaikan, akan membawa kebaikan dalam setiap keadaan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka jawabannya adalah diusahakan dengan cara-cara yang ada, bagaimana berbuat ihsan kepada manusia itu pun dituntut ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yang itu akan mendapatkan ganjaran serta pahala kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan pengorbanan yang ada tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.